Selamat malam hadirin yang kami muliakan. Selamat berjumpa dalam acara perkenalan lurah baru, Lurah Indro. Saya sama lurahnya akrab banget. Maksudnya teman baik. Dulu teman waktu kerja sosial bareng. Di kampung saya ada sunatan massal. Benar-benar sunatan massal yang disunat ada 400 orang. Saya berdua aja sama lurah nih. Lurah juga lebek juga sih. Bayangin nyunatin 400 orang mulai jam 4 sore, kelar jam 4 pagi. Kalau yang jam sore sampai jam 12 malam masih bagus potongannya. Tarik ujungnya jebret. Wah. Masih model normal. Jam 12 ke atas kita udah ngantuk. Itu lembeknya udah ngantuk, kita sih nungguin. Kita nungguin pucuknya doang kita kumpulin. Benar-benar kita kumpulin mau kita. Maksudnya kita mau kerapang ranggin kulit ntar. Nah, begitu jam 12 ke atas potongannya udah enggak aneh-aneh tuh. Main sambar reset. Sekena-kenanya udah ngantuk. Ada yang sambar. Kok elah begitu jadi ada yang model lobeng kembang. Ada yang kayak preper atau preper. Yang datang pagi jam 3:30. Pak, saya minta model dolphin pak ya. Gede di depan katanya. Model-model itu sunat. Nah, belakangannya saya berdua. Ini Pak Lurah nih. Saya kumpulin tuh ujung-ujung tuh bekas. Saya kumpulin, saya bawa pasar seni. Saya pasar sini suruh Anyam, Pak Anyam tolong bikin tas perempuan. Bayangin bekas kulit gituan bikin tas perempuan kan dapet. Dijembreng aja menjahit aja om ras, recet. Jadi tas perempuan persis kayak kulit buaya. Padahal bekas kulit tas sendiri dong kulit gituan. Ada yang hitam, ada yang melontang-melonteng. Macem-macem. Nah, habis jadi tas perempuan, saya bawa ke Duta Merlin. Saya mau jual maksudnya. Maksud kita kan wira swasta. Saya mau kasih contoh kan banyak orang sunatan massal tinggal kumpulin ujungnya enggak jadi soal. Bawa ke Ratu Plaza, taruh di toko yang top. Spesial tas kulit, tas perempuan. Ada merek-merek bagus, Charles Jordan, Gucci, Louis Vuitton, segala macam. Ini gua kasih nama apa ini? Gua kasih namanya Sastro. Aku kalah betul. Wah, lo tau dong Duta Merlin kan tempat orang kaya belanja. Main masuk aja dia. Ini tas Charles Jordan berapa bu? Ini 250 ribu. Kalau ini yang Louis Vuitton, oh ini lebih mahal 400 ribu. Berabung, ah, jarang barangnya bu. Kalau ini Gucci, oh Gucci 350 sampai ke tas gue. Kalau ini berapa nih? Kok jelek amat tuh? Jelek juga bu, bagus bu, ini harganya 900 ribu bu. Bahannya susah nyarinya bu. Apaan? Ini tas begini jelek 900 ribu. Beluang begini. Bu, biar kecil-kecil, gan fungsinya ganda, bu. Ini kecil tas perempuan. Coba ibu misalnya beli belanja banyak, ini gak usah repot-repot, bu. Ibu gosok jadi koper, nih. Aku gak hilang kodratnya. Kalau kodratnya digosok kan melar. Ini kodratnya. Ini contoh. Nah, terus saya disuruh nih sama, ini kan sekarang jadi lurah, kemarin disuruh. Malu habis nonton Ivana main badminton. Habis main badminton lihat Ivana. Kasih nak lu beli ini, beli apa namanya? Beli kok. Beli kok. Oh iya, kok. Gua ingat kok aja mesti kok. Gua jalan aja tuh. Beli kok. Di mana di toko olahraga? Kok gua jalan. Sampai di jalan baru tanya teman, "Mau ke mana, Kak?" "Enggak, gua disuruh Pak Lurah nih begini, mau beli alat olahraga." Begitu teman gua lihat, gua tadi suruh beli apa? Gua cuma ingat ting tong. Gua ingat orang main ping apa tuh main badminton kan ting tong bunyi, oh ting tong itu apa ya namanya gue lupa tuh apaan namanya. Ada sampai toko tuh babah nanya mau beli apa, situ mau beli apa, ay mau beli itu tuh apa tuh yang kalau main itu ting tong. Wah tuh babah bingung, apaan itu yang ting tong ah, gue kata ting tong apaan. Babah saking keselnya dia kentut kok tadi. Ah tuh ada yang ngomong tuh kok nih katanya terima. Oh ini kok bau amat. Oh ini kok model baru. Rasain aja tuh masih ada ampasnya. Baiklah, saya tampilkan Bapak Lurah kita akan memberikan kata sambutan. Lurah memasuki ruangan, mengheningkan cipta dimulai. Ingin gak gamelan topeng monyet. Ya, Pak Lurah silakan Pak Lurah. Itu lah tambun. Pak Lurah silakan Pak Lurah. Kurang ajar lah, amat panitia lurah didatang pakai topeng monyet. Musik, musik, lagu break dance kayak lurah datang sama saya. Saudara, saudara. Sampai di mana tadi gua ngomong? Belum sempat ngomong lah. Teks. Ajudan, kacamata ajudan. Tolong ajudan kas gini, lurah mau pindah ke lampu terangin lampu. Udah nyak. Wah, kacamata nih hitam yang dikasih. Yang baca, yang bakal baca. Buset. Ini tulisan kenapa jadi pada lari-larian begini? Aduh, ajudan ini kacamata mertua, ajudan. Abis, enggak ada kacamata lagi. Lain kali bawa kacamata nyelem. Udah diam, ajudan diam aja. Saudara-saudara. Udah jangan nyaut, ajudan. Kita ngomong bakal warga. Yang terhormat Bapak Tripida. Tripida. Yang terhormat Bapak Pemuka Masyarakat. Pemuka, pramuka nih. Oh, pemuka. Yang terhormat Bapak-bapak warga Kelurahan Sering Makmur. Sering Makmur. Sering Makmur toko kaca apa kelurahan, Pak? Hah? Toko kaca. Kelurahan toko kaca. Yang terhormat Bapak saya. Ada, Pak? Ada, Pak? Anak ini anak jadi lurah, Pak. Iya. Ada kali tadi undangannya udah kita kasihin 14 biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lurah. Takutnya takut salah, ntar kalau keamanan kita mojok di situ, makanya kemarin juga lurah. Maksud saya lurah baru gitu, ya. Nama saya lurah baru, maksud saya nama saya Lurah Indro. Ah bohong, bukan ya? Sumpah biar mampus orang lain. Benar, agak percaya amat. Tadi di belakang akunya Lurah Junet. Lurah Junet itu mah kelurahan so? Jangan keras-keras makelar, malu. Sebetulnya saya tidak sengaja menjadi lurah, terus terang. Gara-garanya sebenarnya simpel aja. Kebetulan waktu ada pemilihan lurah di kelurahan, saya lewat situ, lewat depan kantor kelurahan. Anak-anak main tujuh aja. Lurah baru, lurah baru, lurah baru terus aja. Untung begitu dibilang lurah baru, kita diangkat jadi lurah. Mau jadi lurah? Mau, Pak. Mau jadi lurah sekarang di dato sini. Nah, saudara-saudara, sebagai lurah, saya ingin sekali warga dekat dengan lurah. Dempet, Pak. Hah? Dempet. Bis kali dempet. Enak aja. Maksudnya dekat batin. Juga sebaliknya. Jadi jangan sampai saudara-saudara sebagai warga di sini takut kepada lurah. Nah. Oh, enggak. Takut enggak sama kita? Enggak, geli. Geli. Takut dulu jawara kita ini. Ya, saudara-saudara, pokoknya asal jangan takut, maka itu bisa terlaksana komunikasi dua arah antara lurah dengan warga dan sebaliknya. Apalagi jangan sampai terjadi seperti baru-baru ini. Ada lurah berkhianat kepada warganya. Tuh, lurah yang membelot masuk Sri Mulat. Nah, seperti ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi dulu pintar, kalau pintar nggak jadi lurah gua. Yang artinya, tadi tak kenal maka tak sayang itu, yang artinya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ini bahasa mah bukan main kalau lurah ya. Nah, lu orang pintar. Di mana kalau dalam bahasa Inggrisnya, saudara-saudara? Mungkin ada yang nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga bisa kita. The Man with the Golden Gun. Pak, itu judul film. Judul film. Tadi perasaan kita nanya bahasa Inggrisnya apa? Kill or to be killed. Ah. Ini kemarangan nih jebak gue. Artinya bersatu kita teguh, bercerai kali lagi. Alah, jangan begitu dong. Oh ingat. Oh, maksud saya ini bahasa Inggrisnya. Ever onward, never retreat. Tahu gak? Belum. Retreat. Sempitan juga bunyi, trit-trit. Tahu gak? Nah, kalau dalam bahasa Latinnya, itu tadi ya, kalau bahasa Inggrisnya tak dikenal maka tak sayang, artinya berakhir-akhir ke hulu berenang-renang ketepian. Bahasa Inggrisnya artinya ever onward, never retreat. Nah, kalau dalam bahasa Latinnya, ora et labora. Sama itu semua, artinya sama. Ora et labora. Nah, ini mungkin ada yang bisa, gak bisa bahasa Latin, gak bisa bahasa Inggris. Bahasa Jawa juga ada. Hampir sama. Tadi ora et labora ini, ora mangan, ora apa-apa. Laper. Nah, yang artinya ke semua itu tak dikenal maka tak sayang. Pak, ya, dari tadi diulang-ulang dulu, Pak. Tadi kagak jelas. Ini protes ah, mata judan. Lu diam aja, bawa mah diam, diam. Nah, gua gaji 4 bulan. Wah, lu rasis. Di mana mungkin? Jadi tak kenal tak sayang. Di mana mungkin kalau ada sumur di ladang? Boleh beta menumpang mandi. Ah. Ah. Menumpang golok. Maka jadi mesin golok di sumur. Nah, itu semua. Ya, Pak. Di dalam hal ini. Ya, Pak. Mau tadi parkirnya, Pak. Macam mana sampai, coy? Tahu. Apa tahu, gue selalu tahu aja. Dalam hal ini kita harus tahu. Dari mana datangnya lintah? Yaitu dari sawah turun ke kali. Di mana-mana juga begitu ya, Mas. Memang saya tahu ada sementara orang yang mengatakan bahwa tak ada rotan akar pun berguna. Memang. Tapi saudara-saudara, jangan sampai hanya gara-gara susu setitik rusak nila sebelah. Balik, Pak. Memang betul setitik aja, malah ada dua titik, tapi tidak susu sebelah nggak rusak karena susu, Pak. Iya, kalau itu balik kan tinggal balik aja, masih yang dua sebelah kali. Itu mah bukan tugas lurah, guru balikin juga mah bukan lurah, itu guru. Ujian kali. Baiklah saudara-saudara, berhubung sudah tidak ada stok peribahasa lagi, maka sudah barang tentu tak kenal maka tak sayang. Balik lagi, hah? Balik lagi, kesini lagi ya? Kalau nggak, hah? Kalau nggak keder, emang lu udah nggak pakai keder, lu udah pakai keder sekali-kali kuduk. Kader, hah? Gue beli tiket lu, dan kasih KTP, Pak. Catat yang ngomong, jangan kasih KTP, jangan kasih surat kelakuan baik. Kelakuan sakit tadi. Maksudnya, Pak? Hah? Lu jangan nyetok aja, gue bingung. Tadi gue banyak sampai mana ini. Ampun lu. Saudara-saudara, sambutan saya selanjutnya akan berkisar sekitar pada program-program yang akan saya laksanakan di hari-hari mendatang. Yang pertama, program saya adalah di mana lurah terdahulu sudah melebarkan jalan-jalan MHT atau Muhammad Husni Tamrin. Got juga sudah dilebarkan supaya enggak kebanjiran. Maka jalan-jalan itu yang sudah dirapikan itu yang tadinya Muhammad Husni Tamrin saya ubah jadi Muhammad Topik. Ke kanan mana, Pak? Mertua. Mertua gua. Udah pesan-pesan mertua gua. Ya. Kalau jadi lurah lu jalan namanya rubah, jalan sama Topik. Ya. Nah, selain daripada program lurah-lurah yang terdahulu seperti pelebaran jalan itu, saya juga mempunyai program yang meneruskan lurah terdahulu. Tadinya cuma melebar jalanan, jalanan diperlebar atau got-got diperlebar, maka saya akan melebarkan jalan kereta api yang melewati kampung kita. Pak, masa kalau kereta api lewat kampung kita nih kan jalannya? Kita ambil pemerataan, jalan udah dilebarin, kereta api nggak ada jalan, jalannya belum dilebarin, kita lebarin. Nggak usah menyegang, pakai nadial aja kan? Makanya jalan-jalan, kemana-mana gitu, lihat mobil juga pakai nadial. Sampai mana gue bingung tuh. Nah, tadi pelebaran, itu program pembangunan desa. Kemudian, saya juga salut kepada lurah yang lama, bapak saya itu. Lurah lama, bapak lu, bapak saya. Dimana juga telah membangun segi mental. Segi mental tahu? Lain sama segi tiga itu lain. Ya? Ya, dalam bidang PKK, ibu-ibu, terutama ibu-ibu PKW. PKW silakan apa sih? Panti keterampilan wanita, Pak Lurah. Nah, ibu-ibu panti pijat tradisional. Hey! Salah-salah. Apa? Pak Lurah horor. Panti apa tadi? Keterampilan wanita? Ya. Ya, ibu-ibu panti keterampilan wanita. Jangan cuma hanya bisa melayani suami di rumah. Jadi juga mesti produktif. Mesti banyak les. Terutama ibu-ibu yang sedang hamil. Nanti kelurahan menyediakan sarana les, yaitu les breakdance. Les breakdance untuk ibu-ibu khusus yang sedang hamil. Bagus buat kesehatan supaya melahirkan gampang. Mas Leo mah itu urusan teknis. Dan saudara-saudara, mungkin nanti ada ibu-ibu juga di kampung-kampung yang mau les, kita sediakan les bahasa Inggris. Ngeles. Ngelesin tetangga. Iya maju buat ngelesin tetangga. Les bahasa Inggris. Les bahasa Spanyol. Les bahasa Jepang. Semua. Les bahasa Tambun juga ada. Betawi orang. Nah, itu tadi untuk bidang PKK. Jahit-menjahit mungkin nanti juga kita masukin. Jahit-menjahit, obras-mengobras, pokoknya semua. Asal jangan bedah aja. Ilmu bedah susah, dokter kudu yang ingin. Les komputer, Pak. Les komputer. Les komputer di sini enggak ada yang ngerti. Pak Lurah, komputer apa? Komputer. Hah? Komputer apa? Apa yang monyet tahu enggak? Nah, tuh dekat sama topeng monyet. Komputer. Untuk bidang keluarga berencana. KB. Siapa tuh KB? Keluarga berencana lain. Lain, keluarga berencana. Artinya merencanakan keluarga, saudara-saudara. Jadi nanti didaftar aja ke kelurahan sama namanya siapa namanya? Tongki sembarang. Namanya siapa juga? Nama ngeroknya Donovan. Nama keroncongnya Wagiman. Aku aja ngaku nama lu Wagiman. Ya, jadi nanti ibu-ibu yang mau masuk keluarga berencana, bapak-bapak langsung daftar aja ke kelurahan. Daftar nama Toyib satu nih. Satu namanya gue lupa. Wagiman ya, Wagiman. Main Toyib aja. Wagiman. Bukan adik kita namanya Toyib. Sama Wagiman, daftar. Keluarga berencana mau ngerencanain anak berapa? 8, 7. Daftar aja daftar. Linteng pak, banyaknya begitu. 2 cukup. Ini namanya keluarga berencana, dia terserah dia merencanain berapa. Rencana berapa aja terserah, cuman kudu 2 ya. Terserah dia, dia mau beranak berapa kek. Ajudan protes aja tuh. Terserah dia, pokoknya harus 2. Mau 1 apa agak kek. Saudara-saudara, ya pasti ada. Ajudan lo jangan pakai saudara-saudara, diem aja disini belakang lurah, ngempet aja. Mojok, mau mojok ntar dikira perangko, ditentok. Diem aja ajudan. Ya pak. Untuk bidang keluarga berencana, udah tadi. Salah baca deh betul ah. Bidang kesehatan, saudara-saudara. Bidang kesehatan, saudara-saudara, saya minta supaya jangan malu-malu atau jangan segan-segan ke puskesmas. Belum ada pak puskesmasnya di sini. Belum ada. Belum. Buset, Belum ada? Belum. Sementara di gardu aja boleh gardu. Di gardu. Mantri udah ada mantri? Belum. Belum, ntar pakai palang, palang buaya aja. Puskes masih belum ada. Orang Babelu kan dukun. Hah? Babelu dukun. Oh, Babelu kenapa aja bapak gue juara pencak. Mana dukun Kang Pijet? Yang Babelu gue mah juara pencak, yang Kang Pijet ingat mak gue. Makanya tangannya kapalen. Tangan ngapal mah bukan gara-gara mijin, ajudan. Kebanyakan temason ya. Kebanyakan nimba. Nimba. Bidang keamanan. Bidang keamanan, saudara-saudara, di sini saya lihat sudah banyak anggota-anggota Hansip. Tapi memang belum punya seragam. Pak Ronda beli kapal selam, Pak. Kalaban. Buat keamanan, Pak. Kapal selam keamanan ternomalnya ke di sumur lu. Kapal selam di mana-mana di laut, tempat kita cuma ada sumur ya, kakak. Getek aja getek. Bidang keamanan, saudara-saudara, saya lihat di sini memang sudah banyak keamanan. Orang-orang yang menjadi keamanan. Enggak pakai seragam, enggak apa-apa, saudara-saudara. Asal satu. Kumis mesti seragam. Seperti saudara-saudara tahu, sumber kewibawaan kumis. Sumber daripada ekspresi juga kumis. Begitu ada maling kan enak kalau kumisnya seragam, baplang tet berwibawa. Malingnya berani. Jangan, jangan sampai. Begitu ngadep lurah, kumis kudu turunin. Lebih wibawa lurah soalnya. Enggak bisa. Ribo. Kumis ribo. Kumis ribo nyumpel hidung enggak bisa napas. Ditempel kumis ribo. Nah, untuk karang teruna. Bilang karang teruna, apa karang teruna? Karang teruna itu anak-anak muda yang suka main karang. Teruna itu muda. Ya. Karang teruna akan saya buatkan sebuah gedung ataupun sanggar ataupun apa terserah nyebutnya bagaimana. Nanti kalau saya ingat. Bentar, rumah lurah belum dibangun, men, udah bangun. Lu ke rumah lurah dulu yang penting. Nanti kalau udah rumah lurah, lurah udah dibangun, nah, nanti mungkin ada lebih-lebihan rata, lebih-lebihan sepeda, bilik. Nah, boleh dibangun, sandar. Misalnya gak bisa jadi sangkar yang gede, ya kecil-kecilan aja gak apa-apa. Yang penting tangan kita bisa masuk. Namanya karang teruna kan kebiasaan asasari ya. Iya, Pak. Nah, program kerja yang terakhir adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan. Dia udah bilang terima kasih belum? Lupa. Terima kasih. Demikian tadi Lurah Indro memberikan kata sambutan dan kepada para hadirin yang ingin memberikan sumbangan sambutan kami persilakan. Nah, ada kalinya sumbangan begitu. Sebelum acara dilanjutkan ada sebuah berita duka cita. Mohon diperhatikan. Berita duka cita, telah meninggal dengan penuh konsentrasi. Bapak Dedi bin Saripin Junet. Pada jam 14 waktu Indonesia bagian barat di rumah sakit sumber napas. Jenazah akan dikebumikan besok hari Jumat di Tanah Kusir pada jam 1 siang setelah acara door prize selesai. Baiklah saudara-saudara sekalian, tadi acara dari Bapak Lurah. Selanjutnya seorang warga ingin memberikan puisi sebagai ungkapan terima kasih daripada seorang warga kepada lurahnya yang baru. Silakan warga yang ingin memberikan puisi. Iya, bu, siapa ini yang mau ngasih mah acara spontanitas. Surat buat karya saya sendiri. Bersama. Iya, apa? Suratnya buat Pak Lurah. Pak Lurah budek deh. Itu kata yang manggil. Sudah. Itu mau minta pemilihan lagi, Emang, padanya kebalik. Buah karya saya sendiri. Bersama surat ini, kuditakan kepada mikro kalian ku sehat. Dan aku minta padamu demikian pula. Kali kembali itu, kirimkanlah uang in the post. Sekian, wassalam. Rulah. Ini lurah, Pak. Saudara-saudara. Bentar lagi. Ini mau itu pemilihan lagi begitu bodohnya. Bilang ini lurah, lu. Saja-saja judulnya lurah, Pak Dek. Lurah. Ya, adalah terdiri dua kata lu dan rah. Itu lurah disebut bulurah. Artinya seorang itu yang bulunya merah. Gua lu ya. Apa deh? Ngeledek gua lu. Ya bulurah kok suaranya segede. Bini gua udah putih. Rambutnya lu main bulunya merah aja. Ya enggak sengaja Pak deh. Lurah adalah kata lain dari kepala desa. Kenapa desa harus ada kepalanya? Tanyakan sendiri pada pemerintah. Seperti itu gak berarti saudara-saudara. Kalau tidak ada kepalanya, maka itu gerbong semua. Dan siapa yang akan menarik kereta itu? Oh, rakyat pun tanpa lurah kacau beliau. Namun lurah tanpa rakyat iseng belaka. Dan kita tahu ada koran masuk desa, ada listrik masuk desa, ada ABRI masuk desa. Semua itu adalah sengaja karena program pemerintah. Tapi kalau lurah masuk desa, memang tempatnya di sana. Terima kasih. Lagi. Maaf, tempatnya cuma dua.